Cantik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, harus kau kubur ke bumi. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, harus kau berakhir kini. Baru saja ku rekuh manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya jua dah. Jangan